Tuhan pengen tahu manggonong ati nison seperene parie make keruso. Iku hanggia weson kuatir biakal kebalen maning isun wati dilarani. Ding isun tapi ya ulang hang bisa madangi isun siti hang sun jalon mereka janji sing arep ngelio mereka api iki wes tau karo aku.